hadiah dan berita gembira. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Jadi orang yang ditakdirkan baik oleh Allah, dia akan diberi ilmu agama ini. Kenapa? Kenapa orang yang diberi ilmu tentang agama ini, orang yang dikehendaki baik oleh Allah? Karena bagaimana orang akan bisa baik kalau dia tidak mengenal agama? Tidak mengenal mana perintah dari Allah dan mana larangan dari Allah. Tidak tahu yang halal dari yang haram. Ibarat orang berjalan di malam yang gelap, jalan yang ia lalui dia belum tahu, ya. Ternyata banyak lubangnya, banyak binatang buasnya. Kira-kira orang yang berjalan seperti ini selamat atau tidak selamat? Tidak selamat. Jalan yang dilalui gelap, kendaraannya enggak ada lampunya, banyak lubangnya, banyak binatang buasnya di pinggir jalan itu. Banyak perampoknya lagi. Orang kalau dia itu tidak tahu jalan, demikian pula jalannya gelap, tidak ada lampunya, dia akan kesulitan. Demikian pula dalam beragama ini, seorang kalau tidak mengenal ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, dia tidak tahu yang halal dari yang haram. Tidak ngerti sesuatu yang bermanfaat dari sesuatu yang bermadarat. Hadiah dari Rasul ini berupa sabda beliau ini, hendaknya selalu kita ingat bahwa apa yang sedang kita lakukan saat ini dari belajar dan menimba ilmu agama menjadi jalan untuk kita dicintai oleh Allah, untuk kita dimudahkan jalannya menuju ke dalam sorga. Karena memang ilmu ini akan menghantarkan seorang kepada sorga. Setan tidak ingin, baik setan dari kalangan jin atau kalangan manusia, tidak ingin kalau kita masuk dalam sorga. Maka dibisik-bisikannya pada hati manusia bahwa ilmu itu sulit, bahwa kamu itu masih muda, untuk apa kamu harus capek-capek mondok, capek-capek belajar di pondok. Sehingga terkadang bisikan setan ini masuk, akhirnya kita enggak betah. Penginnya pulang, kepenginnya sudah ya bebas. Setan membisikkan seperti itu. Ketahuilah bahwa ketika setan atau iblis divonis, dihukum oleh Allah kekal dalam api neraka, setan tidak kepengin dia sendiri yang masuk neraka. Maka dia kepengin orang lain pun menjadi teman dia dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan mengajak golongannya agar mereka menjadi teman-temannya nanti dalam neraka. Diajak manusia untuk bermalas-malasan dari menimba ilmu. Kalau orang bodoh itu gampang ditipu. Orang bodoh gampang ditipu. Lah setan kepengin nipu. menipu orang yang pintar agama kan sulit. Maka yang ditipu adalah orang-orang bodoh. Sehingga agar orang itu bodoh, dibisikkannya dalam hati orang, ya, bahwa kamu enggak perlu menimba ilmu. Nanti kalau sudah tua, kalau sudah bungkuk, baru menimba ilmu. Sekarang kamu masih muda, puas-puasin, ya, seneng-seneng. Padahal orang tidak tahu apa dia masih, apa dia akan diberi umur sampai tua. Orang tidak tahu kan? Dan orang kalau sudah tua, seandainya pun dia diberi umur yang panjang, kemudian baru menimba ilmu, orang sudah tua itu sudah lupa-lupa. Jangankan menghafal ilmu. Tadi sudah makan aja lupa, sudah makan atau belum? Orang sudah tua, pikun misalnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Memang pengalaman masing-masing orang berbeda ya. Ketika dia terutama mondok, ya, jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman, makannya sederhana. Masing-masing orang punya pengalaman. Ada sebagian guru kalian dahulu ketika mondok, walau umurnya udah lumayan 16-an tahun, hari-harinya sering nangis. Nangis karena apa? Rindu dengan keluarga. Nangis karena memang gak terbiasa jauh dari keluarga. Tapi orang tersebut tetap sabar, bertahan, sampai dia lulus dari pondok tersebut. Lulus setelah dia tentunya menahan, ya, rasa rindu kepada keluarga dan bersabar yang panjang. Memang yang namanya menimba ilmu butuh kesabaran yang lebih. Ini baru berpisah dengan keluarga aja sudah sulit. Kadang makannya juga gak kayak di rumah. Tidurnya juga gak senyaman di rumah. Kan gitu. Kemudian menghafal, mencatat, ngikuti kegiatan. Berat. Tapi berat ini semua nanti akan diganti insya Allah oleh Allah dengan yang, ya, nikmat, dengan yang mudah. Sabar itu ibarat tanaman brotowali. Brotowali itu tanaman yang merambat, ya, merambat di tembok atau di pohon. Itu tanaman herbal, tanaman obat, pahit. Pahit kalau diminum. Tapi setelah kamu meminum jamu brotowali tadi, insya Allah Ta'ala tubuh ini seger. Ketika minum berat sekali, pahit luar biasa. Tapi akibat dari minum ini, meskipun pahit, nanti tubuhnya biidnillah sehat, tubuhnya segar. Dahulu dikatakan, as-sabru kasaibiri murun fi madaqatihi lakin akibatuhu ahla minal asali. Yang namanya sabar ibarat tanaman brotowali, tanaman herbal yang pahit. Murun fi madaqihi, yang rasanya pahit. Kamu kalau, ya, mendengar sesuatu yang pahit itu kan sudah, ya, melihat aja sudah malas, apalagi minum. Jangan kamu mikir pahitnya. Tapi kalau mau pikir hasilnya. Lakin akibatuhu ahla minal asali. Akan tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Orang kalau dia bersabar sesaat, kemudian setelah itu dengan seizin Allah dia diberi kemudahan, diberi nikmat, itu akan lebih nikmat daripada orang yang tidak pernah merasakan kesulitan sama sekali. Anda bayangkan ya, sering Anda lakukan. Makan ketika buka puasa, itu rasanya apa? Istimewa, walaupun hanya dengan sayur bening, dengan sambal. Lebih nikmat sudah, daripada kalau tidak puasa. Ya. Pagi makan, siang makan, pagi makan, sebelum siang sudah jajan, siang makan nasi, nanti belum sampai sore sudah jajan, malam makan lagi. Kenikmatannya kurang. Jadi kalau kamu puasa, ketika kamu buka puasa, seperti apa nikmatnya? Orang kalau pernah tercegah, dihalangi dari makan, kemudian dibolehkan makan, itu nikmat sekali. Sama. Sekarang kalian tertahan dari banyak ya kelezatan hidup. Sulit, ya. Jauh dari keluarga berat, jauh dari ya teman-teman, ya makannya sederhana, tapi nanti insya Allah suatu saat nanti kesulitan yang saat ini kalian rasakan akan diganti oleh Allah dengan kemudahan. Dahulu dikatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dahulu dikatakan innamar rohatu ba'da ta'at. Yang namanya bersantai-santai itu nanti setelah kita letih, setelah kita capek. Anda bisa bayangkan seorang kuli angkut, nah, yang tengah, ya, seorang kuli angkut, dia menggotong apa beras, ya, 50 kilo, mendorong misalnya gerobak, tubuhnya berkeringat, capek, letih. Tapi ketika ya di sore hari dia dapat apa? Upah. Ada yang uangnya apa ya? Hijau, biru, merah. Berarti apa ya? Hijau. Berapa ya? 2 bulan ya. Biru. Hah? 50, merah. Berapa? 100 misalnya. Berarti 170. Capek yang tadi pagi di, ya capek yang tadi pagi dia rasakan hilang sudah. Ya. Ngantongin fulus, ya, beli makanan di warung, bawa pulang makan dengan anak dan istri. Hilang sudah tadi pagi capeknya. Seperti itu. Jadi barakallahu fikum. Capek yang kalian rasakan, kesulitan yang kalian rasakan akan diganti insyaallah dengan kemudahan. Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian belanjakan untuk kebaikan ya kan, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Kalian jangan merasa saya itu enggak akan mungkin jadi ustaz, saya enggak akan mungkin dibutuhkan oleh orang. Jangan berpikir seperti itu. Memang kita belajar bukan ingin jadi ustaz. Kita belajar agar kita ngerti agama, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dibimbing oleh Allah SWT. Nanti ya, seandainya nanti setelah selesai, ya, seandainya nanti lo udah selesai insyaallah. Jadi apapun yang kita curahkan untuk kebaikan diganti oleh Allah. Sering saya sebutkan kisah dari sebagian salaf yang itu menunjukkan sabarnya mereka dalam menimba ilmu. Ada seorang anak yatim. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan yang masih kecil. Anak yatim ini orang fakir lagi, sudah yatim orang miskin. Dia duduk di majelis seorang alim. ibunya datang. Wahai orang alim, tolong anak saya akan saya ambil. Kami ini orang miskin, ini anak yatim, biar dia kerja di rumah bantu kami. Hayakan, anak yatim juga orang miskin, tapi anak tadi kepengin duduk di majelis ilmu, tapi ibunya datang ingin mengambil. Kata sang guru, biarlah. Biar anak ini duduk di sini, insya Allah anakmu ini nanti dia akan jadi orang hebat. Nanti dia akan makan makanan yang bernama faludaj. Faludaj itu makanan yang mewah, hanya orang-orang kaya yang bisa beli. Loh, anak yatim, orang miskin duduk di majlis kok di, ya, janjikan nanti kalau udah dewasa anak ini akan makan makanan enak. Ternyata betul. Anak ini tumbuh dewasa, dewasa, dewasa. Dia menjadi orang yang pintar agama, dibutuhkan oleh masyarakat, dia diangkat menjadi hakim. Gajinya, alhamdulillah, lancar. Suatu saat, dia diundang makan. Diundang makan, dia tersenyum. Ketika melihat makanan yang dulu syekhnya menjanjikan ketika dia masih kecil, teringat ini ucapan guru saya dulu. Bahwa saya akan makan faludaj, ternyata sekarang saya diundang makan, makan faludaj ini. Ketika dia tersenyum, ditanya orang lain, kenapa kamu tersenyum? Orang tersenyum kan ada sebabnya. Ya gak? Ada orang ketawa gak ada sebabnya gimana? Ya gak? Ada sebabnya. Kata dia, ini makanan yang dulu dijanjikan oleh guru saya. Ketika saya masih kecil, saya duduk di majelis. Saya anak yatim, kami orang miskin, ibu saya ingin ngambil saya. Tapi kata guru saya, biarlah anak ini duduk di sini. Insya Allah anak ini nanti akan makan faludaj. Ini sudah menjadi kenyataan. Jadi, sabar sesaat. Sudah saya sebutkan tadi kan, sebagian guru kalian ada yang sudah gede, bayangkan 16 tahun mondok, nangis. Tapi setelah itu, ya wajar lah, baru seminggu dua minggu itu, rindu itu wajar. Tapi, jangan kemudian, sudahlah kalau seperti saya mau pulang, gak betah jangan. Hampir semua orang, kalau dia itu mondok itu hampir awal-awalnya tidak betah. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah, apalagi sudah saya sebutkan tadi, bahwa letihnya kita, capeknya kita, beratnya kita, insya Allah akan diganti oleh Allah. Sekarang sulit, besok mudah insya Allah. Sudah saya katakan tadi kan, innamar rahatu ba'da ta'ad. Yang namanya rehat, senang-senang itu nanti setelah kita capek. Ibarat tadi sudah saya sebutkan, kuli angkut, capek, keringetan, ya mungkin tubuhnya bau, tapi di sore hari dia ketika dapat gaji, ya, karena dia sudah ngangkut berat, capek yang tadi pagi dirasakan hilang semua. Terlebih orang yang menimba ilmu, insya Allah di dunia ini akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Jangan khawatir. Orang yang mempelajari agama Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dahulu dikatakan ahlul hadisi tawilun a'maruhum kasirun arzakuhum. Ahlul hadis biasanya umurnya panjang-panjang, rezekinya apa? Banyak. Bahkan sebagian ulama dipercaya oleh orang-orang kaya, tulung, ya ini saya punya harta, tolong untuk diberikan kepada fuqara al-masakin. Kepada orang-orang kaya, orang-orang miskin. Dipercaya. Alhamdulillah. Ya. Tidak terbayang seorang yang dulu belajar, kondisinya sulit, kemudian setelah itu dicukupi oleh Allah, bahkan bisa memberikan ya banyak kepada santri-santrinya. Di Madinah ada seorang alim. namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, sesepuh kota Madinah, Syara Al-Hadis. Beliau sudah sepuh, tapi luar biasa, ngajar. Dan sering memberi bantuan kepada para siswa. Terkadang yang duduk di majelisnya, ya, misalnya sekian ratus orang, semuanya diberi. Sekian ratus orang, ya, catat, kadang dikasih, ya, satu orang kadang 3 juta, 4 juta. Mudah-mudahan ya kan. Ya. Sabar nih, sabar dulu ya. Ya. Mudah-mudahan. Ada seperti itu, kasih kadang 1000 real, ada yang sebagian dikasih mungkin lebih dari itu. Orang alim ya mungkin dulunya dia berat, tapi setelah itu Allah mudahkan rezekinya. Setelah diberi rezeki oleh Allah pun tidak pelit. Ilmunya pun diinfakkan, hartanya pun diinfakkan untuk para thullabul ilmi. Jadi insyaallah taala ya, letihnya kalian, capeknya kalian akan diganti oleh Allah dengan kebaikan, dengan kemudahan hidup. Ya. Kalau kamu mengatakan sudah belajar setahun kok saya belum kaya, wah, nanti. Ya. Yang namanya sesuatu, yang namanya kemuliaan itu butuh waktu, sabar. Ya, sabar. Yang namanya ya kemuliaan itu butuh waktu. Ibarat kamu nanam padi. Nanam padi jenis yang unggul kayak apapun enggak mungkin kamu menanam ya 2 hari 3 hari langsung bisa dipanen, enggak mungkin kan? Kamu nanam padi sehari, udah sampai seminggu, kamu ingin panen, ya belum buah. Butuh waktu. Sama dengan seorang yang beramal, seorang yang menimba ilmu, nanti insyaallah sabar. Ya. Sabar. Allah SWT tidak akan ingkar janji. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang kalian infakkan, belanjakan, keluarkan untuk kebaikan, Allah akan ganti. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan barokah kepada ilmu kita, umur kita, waktu kita, sehingga kita bisa menimba ilmu agama. Ya. Kalian-kalian barakallahu fikum diharapkan oleh masyarakat. Ya, diharapkan oleh masyarakat, jangan sampai ya mereka dikecewakan karena kalian tidak betah, kalian tidak rajin. Semangat, semoga diberkahi. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.